koyo ati ayam berharap bisa mengulang kisah asmara meski itu tak mungkin sebatas mimpi saja cerita sing tau urip bisa kebayang gede terus pake bengkowe tetep tak kenang dirimu lebih bersinar dari sang rembulan hal itu buatku sulit untuk aku lupakan nganti sepeni turun bisa oleh gantimu kasih trisno putemu lepu jeruk ono batinku selembut sapan kabut pagi halus cintamu kini jadi tetes air mata basahi nuraniku terlanjur melebur sukmamu dalam sanubari hingga sampai kini rinduku jarang tak terhenti dan iso ketemu meneh rakitan sedih lawas bisa nambahi rasa kangen ati kang dawa mergo baleng wis ra mungkin ngemis ati aku isi kita telah berlalu.